إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة سبحانه وتعالى berfirman di dalam ayat yang ke-10 man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'u wal-ladhina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adhabun shadid وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ. Yang artinya adalah barang siapa yang menginginkan kemuliaan maka sesungguhnya kemuliaan itu seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala sajalah laiknya kalimat tayyibah dan amal-amal yang saleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mengangkatnya. Dan orang-orang yang mengadakan rencana-rencana yang jahat baginya azab yang keras. Dan rencana yang mereka buat itulah yang akan hancur. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat yang mulia ini ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah mengajarkan bahwasanya kemuliaan itu ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menginginkan kemuliaan hendaklah dia mencarinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya, yang tunduk dan taat kepadanya. Fa inna lillahi al-izzah. Karena sesungguhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala sajalah kemuliaan itu seluruhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن لله العزة جميعا. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pembelanya, sebagai panutannya, selain orang-orang yang beriman, apakah mereka menginginkan kemuliaan dari orang-orang yang kafir itu? Sesungguhnya kemuliaan itu seluruhnya milik Allah. Di dalam ayat yang lain, di surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a." Maka jangan membuat engkau wahai Nabi sedih lantaran perkataan mereka, karena sesungguhnya kemuliaan itu seluruhnya milik Allah. Oleh karena itu, sangatlah tidak pantas kalau ada dari kaum muslimin yang mengangkat pemimpin mereka dari orang-orang yang kafir, yang kesannya menampakkan kepada mereka sebagai orang yang adil, orang yang tegas, orang yang menjadi harapan, dan yang semisalnya. Perhatikanlah ayat-ayat yang tadi kita baca ini. Bahwasanya kalau kita menginginkan kemuliaan, menginginkan kehidupan yang baik, menginginkan kebahagiaan di dunia ini dan juga nanti di akhirat, tidak ada jalan yang bisa ditempuh kecuali dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi al-'izzata jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuliakan bagi hamba-Nya kecuali para rasul-Nya, kecuali orang-orang yang beriman. Pelajaran yang kedua dari ayat yang mulia tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari hamba-Nya itu segala sesuatu yang baik. Entah itu dalam bentuk keyakinan, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari hamba-Nya at-tauhid, hanya menerima dari hamba-Nya al-iman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang namanya kesyirikan dan kekufuran itu sebagai suatu kehinaan yang menghinakan siapapun yang berada di dalamnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tayyib, yang maha baik, tidaklah menerima dari hamba-Nya kecuali yang baik-baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyib wa inna Allaha يتقبلها بيمينه ثم يرديها لصاحبه كما يردي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersedekah walaupun dengan satu butir kurma dari hasil usaha yang baik, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima sedekah hambanya tadi dari usaha yang baik walaupun hanya sebutir kurma saja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkannya, mengembangkannya, membesarkannya. Sebagaimana salah satu dari kalian membesarkan anak kuda yang diternaknya, sehingga menjadi besar seperti besarnya gunung. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dari hambanya, yaitu perkara yang baik walaupun kecil. Adapun perkara yang buruk sebesar apapun, tidaklah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kalimah thayyibah adalah suatu amalan yang bernilai sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah," dan kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini bisa berarti maknanya adalah sedekah itu yaitu hasanah. Kalimat thayyibah yang diucapkan oleh seorang hamba dinilai di sisi Allah sebagai suatu hasanah. Wal hasanatu bi'asri amsalha, dan satu kebaikan itu Allah akan balas dengan 10 kali lipatnya. Bisa pula makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah bahwa kalimat thayyibah akan Allah berikan kepadanya keutamaan sebagaimana keutamaan sedekah. Dan di antara keutamaan sedekah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sadaqata la yutfi'u min ahlihi atau min ahliha harra al-qubur, wa inna yatadhallu al-mu'min yawm al-qiyamah fi dhilli sadaqatihi," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sedekah itu yang akan memadamkan panasnya kuburan bagi orang yang mengamalkannya. Dan sesungguhnya orang yang beriman nanti akan bernaung berteduh pada hari kiamat dalam naungan sedekah yang dia lakukan. Maka ini diantara keutamaannya sedekah, dan ini pula yang bisa dicapai dengan kalimat thayyibah, karena kalimat thayyibah adalah termasuk bagian daripada sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, sedekah ini pula yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulan ahaduhuma yashku al-'ayra أحدهما يشكو العينة والآخر يشكو قطع الطريق. Dari Ali bin Hatim radhiyallahu anhu dia berkata, aku dahulu pernah di sisi Rasulullah SAW. Kemudian ada dua orang datang menemui beliau, yang satu mengeluh tentang kemiskinan dan yang lain mengeluh tentang yaitu banyaknya pembegal di dalam perjalanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma qat'u tariq fala ya'ti 'alika illa qalil. Adapun banyaknya penjahat di tengah jalan yang mengganggu jalan kalian, maka itu tidaklah berlangsung kecuali dalam waktu yang singkat. Tidak lama lagi akan hilang. Hatta takhrujal 'iru ila Makkah bighairi khatir. Sampai nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rombongan dan pedagang itu berangkat menuju Mekah tanpa membawa seorang pun penjaga atau pengawal. Ini keamanan yang Allah berikan di tengah jalan. Wa ammal 'ayla, adapun kemiskinan itu, fala taqumu sa'atu hatta yatufa ahadukum bi sadaqatihi la yajidu man yaqbaluha minhu. Maka tidaklah tegak hari kiamat sampai salah seorang dari kalian nanti berkeliling membawa harta sedekahnya, dia tidak dapati adanya orang yang mau menerima sedekah. Artinya apa? Menjelang hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan segala isi dunia ini sehingga semua orang merasakan yang namanya kekayaan, tidak ada yang butuh pemberian dari siapapun. Sehingga di saat itu, ketika seorang yang bersedekah, dia tidak jumpai adanya orang yang mau menerima sedekahnya. Summa lawatifanna ahadukum baina yadayillahi laysa bainahu wa bainahu hijabun wala tarjimanin yutarjimu lahu. Kemudian salah seorang dari kalian nanti akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala pun halang, hijab, dan tidak ada pula penerjemah. Langsung berhadapan sendirian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma layakulanya lah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, alam utika mala, bukankah aku telah berikan kepadamu harta? Fala yakulanna bala, maka hamba itu akan berkata, benar ya Allah. Thumma layakulanna, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, alam ursil ilaika rasulah, bukankah aku telah utus kepada seorang rasul? Fala yaqulanna bala, hamba itu pun menjawab, benar ya Allah. Fayanzuru an yaminihi fala yara ila an-nar, maka dia melihat ke sebelah kanannya, tidak dia lihat kecuali neraka. Wayanzuru an shimalihi fala yara ila an-nar, dan tidaklah dia lihat ke sebelah kirinya melainkan dia melihat neraka meliputi dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyattaqiyanna ahadukum an-nar," maka hendaklah salah seorang dari kalian takut daripada yang namanya nar, neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan separuh daripada kurma yang kalian sedekahi. Fa in lam yajid fa bi kalimatin tayyibah, Bila dia tidak mendapati sesuatu pun dari harta yang dimiliki untuk disedekahi walaupun sedikit, hendaklah dia bersedekah walaupun dengan kalimat thayyibah. Dengan kalimat thayyibah. Di dalam riwayat yang lain, dengan lafaz ittaqun nar walau ushikit tamrah fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian akan api neraka walaupun dengan cara kalian bersedekah dengan separuh daripada kurma. Dan bila tidak dia dapati, maka bersedekahlah dengan kalimat thayyibah, dengan perkataan yang baik. Dan ingatlah kalimat thayyibah itu, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, lebih baik nilai sedekahnya daripada sedekah harta apabila diiringi dengan yaitu menguntit-muntit dan menyakiti orang yang menerimanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qawlun ma'rufu wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu waliyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah dengan harta apabila diiringi dengan yaitu menyakiti orang yang menerimanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak butuh apapun dari hambanya, dan dia maha halim, maha penyantun, maha penyabar, tidak segera menyiksa hambanya atas kesalahan yang dilakukannya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberinya tangguh untuk kemudian dia memperbaiki dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kalimat thayyibah ini pula yang hendaklah diucapkan oleh seorang muslim apabila dia menghadapi yang namanya bentuk bala, cobaan dan musibah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sungguh kami akan memberi kalian cobaan dengan sedikit rasa takut dan berkurangnya yaitu harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kegembiraan bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah yang diucapkan adalah kalimat thayyibah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang yang mendapatkan rahmah, dan juga mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarah wa yu'jibuni al-fa'l salih al-kalimatul hasanah. Tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya, tidak pula yang namanya sesuatu yang membawa sial. Dan aku merasa kagum dengan al-fa'lus salih. Apa itu al-fa'lus salih? Yaitu al-kalimatul hasanah, kalimat yang baik yang diucapkan oleh seseorang ketika ditimpa oleh suatu musibah. Naam. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj, inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalam surga adalah sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada kalimat-kalimat thayyibah, dan mereka diberi petunjuk yaitu kepada jalan yang terpuji. Asy'ab bin Rahman As-Sari rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, "Wadzalika bisabab annahum hudu ila thayyib min al-qaul." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan dipakaikan dengan segala macam bentuk perhiasan dan keindahan. Itu semua disebabkan karena mereka sewaktu di dunia diberi petunjuk yaitu kepada kalimat thayyibah. Kemudian beliau bersabda, wa afdaluha, atau alladhi afdaluha wa atyabuha, kalimatul ikhlas, yang mana kalimat thayyibah ini yang paling afdal dan yang paling bagus adalah kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Wahudu ila siratil hamid, atau beliau juga mengatakan semal aqwalut thayyibah, kemudian termasuk kalimat thayyibah adalah segala perkataan-perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik itu ada dua kriterianya. Yang pertama adalah alladhi fiha dzikrullah, yaitu kalimat yang di dalamnya ada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah au ihsanu ila ibadillah, kalimat yang di dalamnya mengandung kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Wa hudu ila siratal hamid, dan juga karena mereka sewaktu di dunia diberi petunjuk kepada jalan yang terpuji. Dan beliau terangkan ada dua maknanya. Siratul Hamid yang pertama bermakna yaitu as-sirat al-mahmud, jalan yang terpuji yaitu Islam ini. Dan beliau katakan wa dalika li'anna jami'a syar' kulluhu muhtawin 'ala al-hikmah wal haml wa husnul ma'mur bihi wa qabhil manhi 'anhu wa huwa ad-din alladhi la ifrata fihi wa la tafriq al-mustamil ala al-ilm an-nafi' wal 'amal as-salih. Yang demikian itu karena syariat Islam ini adalah syariat yang terkandung di dalamnya hikmah dan pujian, kebaikan segala yang diperintahnya, keburukan segala yang dilarangnya, agama yang tidak ada sikap berlebihan, tidak pula sikap kurang, yang mengandung ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Makna yang kedua ila siratil hamid, kata beliau, adalah ila siratillahi al-hamid, yaitu kepada jalan Allah yang di mana di antara nama Allah adalah al-hamid. Fa inna Allah katsiran ma yudhifu as-sirata ilaih, karena Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'an menisbatkan sirat itu kepadanya. Wa dzalika, yang demikian itu dikarenakan yaitu yusilu sahibahu ilallah, akan menyampaikan orang menempuh jalan Allah yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzikril hamid huna, dan disebutkan nama al-hamid di sini liyubayyin, untuk menerangkan annahum yanalul hidayata bihamdi rabbihim wa minnatihi alaihim, bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mendapatkan hidayah sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah dengan segala puji dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan karunia-Nya kepada mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, sekali lagi kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, janganlah mencari kemuliaan kecuali dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan yaitu beramal saleh dengan segala macamnya yang telah diterangkan secara lengkap di dalam syariat Islam yang mulia ini. Dan janganlah sekali-kali kita mencari kebaikan dan kemuliaan dari selainnya, karena sesungguhnya tidak akan kita mendapatinya kecuali hanya kerugian semata. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.